cukup sudah cinta sampai di sini. Ku sudah kehabisan kata-kata, tiada bahasa lagi untuk memaafkanmu. Aku capek melihat tingkahmu. Berulang kali kau bikin aku bete. Lama-lama aku mati berdiri. Tiap hari makan hati. Yang nunggu mau jadi pacarku.